والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bab yang ke-15, proses pernikahan Zainab binti Jahsin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anha. Kemudian juga kapan turunnya ayat hijab. Ya, ayat hijab, kemudian disyariatkannya walimah urus, yaitu resepsi pernikahan, acara makan-makan dalam pernikahan dengan mengundang orang. Ini bab yang ke-15. Hadis yang kedua di bawah bab ini telah kita baca. Sekarang kita lanjutkan hadis setelahnya, hadis nomor 3427. Halaman 62, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Muhammad ibn Amr ibn Abbad ibn Jabalah ibn Abi Ruwan ibn Abi Rawad wa Muhammad ibn Bashar qala haddathana Muhammad wa huwa ibn Ja'far qala haddathana Syu'bah an Abdul Aziz ibn Suhaibi عن عبد العزيز بن سهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب فقال ثابت البناني بما أولم قال أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. Ini hadis, masih hadis Anas radhiyallahu ta'ala an, ia mengeluarkan atau menyampaikan pernyataan bahwasanya tidaklah Nabi SAW mengadakan walimah. Aulama itu mengadakan walimah. Jadi walimah itu diambil dari bahasa Arab. Aulama, tidaklah Nabi mengadakan walimah. Ma aulama Rasulullah SAW alam ra'atin min nisa'ihi atas seorang pun dari istrinya aktsara lebih banyak au afdala lebih utama mimma aulama ala Zainab dari walimah yang ia adakan dalam pernikahannya dengan Zainab. Ini senada dengan pernyataan Anas yang telah berlalu bahwasanya walimah yang diadakan oleh Nabi ketika menikah dengan Zainab walimah yang besar. Ya, walimah yang besar. Faqala thabitunil bunani. Thabit al-bunani di sini tidak ada dalam sanad, tetapi dalam riwayat-riwayat yang sebelumnya dia yang meriwayatkan juga dari Anas, gurunya. Sementara dalam hadis yang sekarang ini di sanadnya itu tidak kita temukan sabit, tetapi teman seperguruannya yang meriwayatkan ini dari Anas, yaitu Abdul Aziz bin Suhaib. Abdul Aziz bin Suhaib, teman seperguruan sabit Al-Bunani ini, yang meriwayatkan dari Anas bin Malik. Tetapi kenapa di sini disebutkan pertanyaannya? Karena memang sebelum-sebelumnya dia juga menanyakan hal yang sama kepada gurunya Anas. Maka di sini faqala Thabitunil Bunani, berkata Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani seorang tabi'in, murid dekat dari Anas bin Malik, nama ayahnya Aslam. Thabit bin Aslam Al-Bunani. Kata Thabit, bima aulam, kalau memang dia walimah yang diadakan ketika menikah dengan Zainab besar, apa bentuk walimahnya? Itu pertanyaan Thabit kepada Anas. Bima aulam, dengan apa dia melakukan walimah? Qal, kata Anas, au at'amahum khubzan walahma. Nabi memberikan, menyediakan makanan untuk para undangan, orang-orang yang menghadiri pesta pernikahan atau walimahnya Nabi SAW itu diberi, dihidangkan oleh Nabi khubzan roti, walahman dan daging. Ini makanan yang istimewa, hidangan yang istimewa, roti dan daging. Hatta taraku, begitu banyaknya sehingga Nabi SAW pun membiarkan mereka makan, kemudian beliau pergi. Biarkan mereka makan dan beliau pergi meninggal. Hatta taraku, hingga mereka meninggalkannya. Maksudnya ketika itu banyak ada di antara mereka yang hadir berada di tempat tersebut dan pergi meninggalkan walimah tanpa sepengetahuan Nabi. Tanpa sepengetahuan Nabi. Ini jawaban dari Anas menggambarkan besarnya pernikahan walimah urus yang diadakan oleh Nabi ketika menikah dengan Zainab. Ketika menikah dengan Zainab. Hadis ini juga sebagai dalil dari apa yang diungkapkan oleh Imam Nawawi di bunyi bab disyariatkannya walimah urus, di mana Nabi SAW melakukannya dan bahkan beliau memeriahkan walimah urus ketika itu dengan menyediakan makanan yang lezat, makanan yang istimewa dengan jumlah yang besar. Dengan jumlah yang besar ini di samping menunjukkan disyariatkannya walimah urus, dan juga di sana ada keistimewaan khusus yang dilakukan oleh Nabi untuk istrinya Zainab. Sebagaimana yang kemarin kita katakan, karena kebahagiaan yang dirasakan oleh Nabi ketika yang menikahkan di Zainab dengannya adalah Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang ada dalam riwayat ini, yaitu surat Al-Ahzab ayat sekitar 23, falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha. Jadi Allah yang menikahkan ini membuat Nabi SAW benar-benar berbahagia dan beliau mengungkapkan kebahagiaan dan kegembiraannya itu dengan mengadakan walimah besar. Walimah besar. Itu hadis yang ke-3427 masih menceritakan proses walimahnya Nabi dengan Zainab binti Jahsin radhiyallahu ta'ala anha. Setelahnya hadis berikutnya 3428, kata Imam Muslim, haddatsana Yahya ibnu Habib bin Al-Harithi wa Asim ibn Nadhr At-Taimi wa Muhammad ibn Abdul A'la kulluhum an mu'tamir. Di sini ada tiga orang guru Imam Muslim. Artinya beliau mendapatkan hadis ini dari tiga orang. Yang pertama Yahya ibn Habib Al-Harithi, yang kedua Asim bin An-Nadhr At-Taimi, yang ketiga Muhammad ibn Abdul A'la. Tiga orang guru yang mana Imam Muslim menerima hadis ini dari mereka. Kembali kita ke hadis yang tadi, 3427 di situ Imam Muslim menasabkan gurunya dengan nasab yang panjang. Ini menunjukkan seorang murid juga mengenali banyak gurunya, termasuk nasabnya. Di mana Imam Muslim menyebutkan dalam nasabnya Muhammad bin Amr bin Abbad bin Jabalah bin Abi Rawan. Ya, disebutkan sampai ke nasabnya yang panjang. Itu pun diketahui oleh seorang murid tentang gurunya. Ya, jadi sebenarnya terserah beliau mau menyebutkan dengan panjang lebar nasabnya atau meringkas saja atau bahkan memberikan gelar saja. Yang penting dia paling mengetahui tentang gurunya. Ya. Sementara dalam hadis kita sekarang, di situ Imam Muslim mendapatkan hadis ini dari 3 orang guru, ketiga-tiganya mendapatkan dari 1 orang guru, yaitu Mu'tamir. Ya, Mu'tamir. Wallahu libni Habib. Dan lafaz hadis yang akan ia bawakan di sini itu adalah lafaz gurunya yang pertama, yaitu Yahya ibnu Habib al-Harithi. Qala haddatsana Mu'tamir ibnu Sulaiman. Mu'tamir yang tadi adalah Mu'tamir bin Sulaiman. Qala sami'tu abi qala haddatsana Abu Mijlaz an Anas bin Malik. Juga hadisnya dari Anas tetapi dari muridnya yang lain. Kita tahu bahwasanya hadis yang sekarang ini diriwayatkan dari Anas oleh Thabit bin Aslam Al-Bunani, juga oleh Abdul Aziz bin Suhaib yang tadi yang sebelum ini. Kemudian yang sekarang diriwayatkan pula oleh muridnya yang lain yaitu Abu Mijlaz. Abu Mijlaz. Jadi memang masyhur hadis ini dari Anas, didapatkan oleh banyak orang muridnya. Kemudian Anas di sini bercerita radhiyallahu ta'ala an, lamma tazawwajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Jahshin, kata Anas, ketika Nabi menikahi Zainab bint Jahash, da'al qauma, maka beliau mengundang orang-orang. Fata'imu, maka mereka pun makan. Karena ini undangan makan walimah. Tsumma jalasu yatahaddatsun. Setelah selesai mereka makan, mereka tetap duduk-duduk di sana sambil berbincang-bincang, berbicara. Ya. Setelah makan mereka duduk di tempat di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil bercerita sesama mereka. Kata Anas menyampaikan kepada kita, qala fa akhadha ka'annahu yatahayya'u lil qiyam. Nabi SAW, kata Anas, karena diperhatikan oleh Anas, melihat mereka sedang asyik-asyik berbicara padahal mereka sudah menikmati hidangan Nabi, tetapi terus mereka bercengkrama sesama mereka, Nabi seakan-akan berdiri tegak meninggalkan majelis. Nabi melakukan itu agar mereka merasa Nabi tidak lagi di sana, dan mereka kalau Nabi tidak di sana mereka kan tidak mungkin di sana. Akhirnya mereka pergi. Itu maksud dari tegaknya Nabi, dan kemudian dia sedikit bergerak memberitahukan bahwasanya dia seakan-akan pergi, dan kalau Nabi pergi mereka tidak akan mungkin di sana, tidak akan mungkin berada di sana. Maka Nabi lakukan itu, ternyata mereka tetap duduk. Mereka tetap duduk. Kata Anas, qala fa akhadha ka'annahu yatahayya'u lil qiyam falam yaqumu. Tetapi mereka juga sedang asik-asiknya bercerita. Falamma ra'a dzalika, ketika Nabi melihat kondisi mereka itu benar-benar asik berbicara, qama. Falamma qama, qama man qama min al-qaumi. Ketika dia berdiri dan pergi, melihat situasi ini demikian, maka Nabi pun berdiri dan mulai melangkah-langkah kemana-mana. Melihat itu, sebagian dari mereka menyadarinya. Akhirnya mereka pun berdiri dan pergi. Qama min al-qaumi. Zada Asimun wa bunu Abdul A'la fi hadithihima qala faqa'ada thalathatun. Jadi ketika untuk yang kedua kalinya aksi Nabi itu tertangkap oleh sebagian besar mereka, dan akhirnya mereka pergi. Ya, pulang meninggalkan tempat walimah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada tambahan dari dua guru Imam Muslim yang lain, yaitu Asim dengan Abdul A'la, Ibnu Abdul A'la. ditambah oleh mereka, qala faqa'ada thalathatun, dan masih tersisa tiga orang lagi yang masih asik-asik bercerita sesama mereka. Wa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam jaa liyadkhula fa idzal qaumu julus. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang lagi kembali untuk masuk ke rumahnya. Tadi dia sudah berhasil, sebagian besar sudah pergi, tapi ketika dia kembali masih ada tiga orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk masuk menjumpai pengantin perempuannya ini. Fa idzal qaumu julus, ternyata masih ada beberapa orang sedang duduk-duduk berbicara. Summa innahum qamu fantalaqu. Kemudian akhirnya nanti mereka akan pergi dan berdiri dan pergi meninggalkan majlis. Qala faji'tu fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahum qad intalaqu. Maka kata Anas, saya datang menjumpai Nabi untuk mengabarkan mereka sudah pergi. Ini ceritanya ringkas dari sebenarnya sudah terjadi hal-hal yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeliling menjumpai istri-istrinya satu persatu, kemudian mengucapkan salam, menanyakan keadaan mereka, dan mereka juga menanyakan keadaan Nabi, bagaimana engkau menjumpai pengantin barumu. Itu pertanyaan istri-istrinya. Balik lagi ke tempat walimah, ternyata masih ada orang. Kemudian Nabi masuk ke rumahnya dan Anas menyampaikan kepada Nabi bahwasanya mereka sudah pergi. Ini ringkas yang ada dalam hadis ini. Faji'tu fa akhbartu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahum qad intalaqu qala faja'a hatta dakhala fa dhahabtu adkhul. Maka setelah mendengar mereka pergi, dia kembali datang dan masuk ke rumahnya, kemudian saya mengiringinya untuk masuk bersamanya ke rumahnya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tutup tirai antara saya dengan dia. Tirai antara saya dengan dia. فألقى الحجاب بيني وبينه قال وأنزل الله عز وجل. Maka saat itulah turun firman Allah dalam surat Al-Ahzab juga ayat 57. Ayatnya sangat panjang, di antaranya adab menghadiri walimah ke rumah Nabi. Ya, jangan sampai kita tidak beradab dengan Nabi sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam berat untuk mengingatkannya dan khawatir menyakiti tamu-tamunya. Makanya diajarkan oleh Allah adab dalam surat Al-Ahzab ayat 57 tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina ina. Terus sampai akhir hayat, dan di situ ada tentang ayat hijab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Bila mana kalian meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, maka mintalah melalui belakang tabir. Itu jangan langsung berhadapan dengan mereka, tetapi di belakang tabir. Dan inilah yang dimaksud oleh para ulama dengan ayat cadar. Ketika ada penghalang, baik itu penghalang langsung antara mereka untuk saling melihat, atau penghalang yang menutupi wajah mereka, yaitu hijab. Jadi pada kasus tersebutlah turun ayat hijab pada masa waktu pernikahan Nabi, walimahnya Nabi dengan Zainab binti Jahsin radhiyallahu taala anha. Itu hadis yang ke-3428, masih cerita tentang pernikahan Zainab dengan Nabi. Kemudian yang juga terkait di sini adalah saat turunnya ayat hijab di saat itu, kemudian juga tentang adab menghadiri pernikahan. Ini memang untuk kasus Nabi tersebut, tetapi ini berlaku untuk walimah-walimah yang lain. Kita diundang makan bukan untuk diundang bercerita-cerita. Selesai makan, sampaikan salam doa untuk yang menikah, kemudian pergi. Apalagi kalau sekarang ini undangan satu hari itu 3 buah undangan, 4 buah undangan, mungkin kita bercerita-cerita di sana panjang lebar. Maka apa yang diajarkan oleh Allah kepada para sahabatnya untuk kasus Nabi menikah dengan Zainab itu berlaku untuk semua, karena memang kondisi orang yang baru menikah itu akan mungkin diganggu dalam dengan cerita-cerita undangan-undangan. Ini hadis Al-Ahzab 57 yang ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyuta, ya 53. Tadi 57 tersebut. Dalam terjemahannya 53 ya. Dalam Al-Qur'annya juga 53. 53. Kemudian ayat tentang falamma qada Zaidun minha wataran 37. Ya. Falamma ayat itu ayat sebelumnya tentang Zainab binti Jahsin dinikahkan oleh Allah langsung dari atas langit yang ketujuh tanpa ada wali, tanpa ada saksi. Ya, dengan ayat inilah saksinya. Dinikahkan oleh Allah, makanya Nabi langsung menjumpai istrinya Zainab dan diadakannya walimah dengan walimah yang diceritakan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala. Jadi tentang ayat yang menikahkan Nabi dengan Zainab, ayat Al-Ahzab 37. Kemudian yang terbalik oleh satujuhnya. Jadi tentang adab termasuk ayat hijab itu Al-Ahzab ayat 53. Ya. Taib, kita lanjutkan hadis setelahnya 3429. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Amrun An-Naqidu qala haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim ibni Sa'din قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب إن أنس بن مالك قال أنا أعلم الناس بالحجاب إن أنس بن مالك قال أنا أعلم الناس بالحجاب لقد كان أبي بن كعب يسألني أن قال أنس أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جهش رضي الله تعالى عنها قال وكان تزوجها بالمدينة فدع الناس للطعام بعد ارتفاع النهار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم فرجع فرجعت ثانية حتى بلغ حجرة عائشة فرجع فرجعت فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه بالستر وأنزل الله آية الحجاب. Ini secara khusus penekanan dari Anas tentang ayat hijab. Kapan turunnya, bagaimana proses turunnya? Ini riwayat yang sekarang ini. Walaupun kasusnya tentang cerita walimah itu juga, tetapi yang ditekankan oleh Anas di sini adalah tentang ayat hijabnya, kapan turunnya, bagaimana proses turunnya, yaitu ayat yang tadi ayat Al-Ahzab 53 tadi. Sebagiannya ada nanti tentang wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kata Ibnu Syihab. Ya, Ibnu Syihab bercerita, ini mulai dari beliau yang mengungkapkan kata-kata ini. Kata Ibnu Syihab, sesungguhnya Anas bin Malik pernah mengatakan, "Sayalah orang yang manusia yang paling mengerti dan paling tahu tentang peristiwa turunnya ayat hijab." Ya. Karena ceritanya terjadi pada dia sendiri. Kasusnya terjadi pada dia, pada Anas. Maka dia yang paling mengerti tentang sebab, kapan, keadaan turunnya ayat hijab. Ana a'lamun nasi bil hijab. Kemudian dia mulai bercerita. Laqad kana Ubayy bin Ka'b yas'aluni an. Bahkan karena saya yang paling mengerti tentang ayat hijab, sampai-sampai Ubayy bin Ka'b, ya, seorang mufassir sahabat, qari sahabat, juga menanyakan tentang itu kepada saya. Karena mereka tahu bahwasanya saya yang paling mengerti, karena saya yang pada saya terjadi atau kasus ayat hijab ini turun, saya yang orang yang terjadi padanya peristiwa tersebut. Karena Nabi menutupi hijab tirai itu di rumahnya antara dia dengan Anas. Maka sebabnya itu turunlah ayat hijab. Jadi dia orang yang terjadi peristiwa itu padanya, maka para sahabat pun menjadikan dia rujukan tentang ayat hijab ini. Sampai-sampai Ubay bin Ka'ab yang dibanggakan oleh Nabi ilmu Al-Qur'annya, pemahamannya terhadap Al-Qur'an, dan bahkan Nabi mengatakan liyah nikal ilmu abal munzir. Berbahagialah engkau dengan ilmu pemahaman Al-Quran ini, wahai Abul Mundir. Dalam hadis tentang keutamaan ayat kursi. Hadis Ubay bin Ka'ab. Tetapi dalam masalah hijab ini, beliau menjadikan Anas yang lebih muda daripadanya tentunya, sebagai rujukan, sebagai guru. Maka beliau bertanya kepada Anas, menurut cerita Anas di sini, Anas bukan berarti hanya sekadar berbangga-bangga, tetapi memang itu kenyataannya. Ya, itu kenyataannya. Qala Anas, maka Anas mulai menceritakan tentang proses turunnya ayat hijab. Asbaha Rasulullah SAW arusan bi Zainab binti Jahaz. Suatu pagi Nabi menjadi pengantin baru dengan istrinya Zainab binti Jahsin. Qal wa kana tazawwajaha bil Madinah. Dia menikahi Zainab ini di Madinah. Berarti setelah hijrah. Ya, dia menikahi Zainab binti Jahsin ini di Madinah. Kemudian fada'an nasa litta'am ba'da irtifa'in nahar. Setelah pagi itu sudah tinggi, ya, pagi sudah tinggi, artinya sudah bukan di pagi-pagi benar, tetapi sudah tinggi matahari. Dia mengundang orang-orang untuk walimah, mengundang untuk makan di rumahnya. Setelah pagi sudah tinggi, makanya kemarin kita jelaskan, mungkin hampir-hampir zuhur jam 10 atau jam setengah 10, Nabi mulai mengundang para sahabatnya untuk menghadiri walimahannya tersebut. Ba'da irtifa'in nahar fajala sallallahu alaihi wasallam wa jalasa ma'ahu rijal ba'da ma qama al-qaumu. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Ini juga di antara syariat pengantin itu duduk. Ya, pengantin itu duduk, jangan berjalan kemana-mana. Kadang-kadang undangannya cari mana pengantinnya? Ya. Untuk mengucapkan doa, untuk menyampaikan keberkahan, mendoakan keberkahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menyambut tamunya di sana. Kemudian orang yang hadir pun duduk di sana, dan ini juga menunjukkan bahwasanya acara walimahan itu duduk, bukan stand party. Ini tidak benar. Ya. Tidak ada sama sekali kursi di sana, semua orang makan minum dalam keadaan berdiri. Ini bukan ajaran agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk dan orang undangan pun duduk menikmati makanan. Yang anehnya sekarang kaum muslimin ikut-ikutan dengan budaya barat, orang yang tidak mengenal aturan agama, ya, dan tidak mengenal tuntunan agama, itu yang dijadikan sebagai kiblat oleh sebagian kaum muslimin yang ketika tidak mengenal tuntunan agamanya. Nabi SAW duduk, kemudian para undangan pun duduk menikmati makanan, dan setelah itu ada sebagian besar sudah pergi meninggalkan tempat tersebut, dan sebagian lagi ada yang duduk-duduk bercerita, dan itu telah kita ketahui tadi. Kemudian hatta qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famasyaitu ma'ah. Untuk memberikan isyarat mereka untuk agar pergi, Nabi tidak bisa langsung mengatakan itu karena mengkhawatirkan menyakiti mereka, maka memberikan beberapa isyarat. Ternyata mereka juga tidak paham-paham. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi mengelilingi rumah istrinya satu persatu, dan sampai ke rumah Aisyah yang paling dekat dengan rumah tersebut, dia mengira orang sudah pulang semua, makanya dia balik lagi, ternyata masih ada. Kemudian dia pergi lagi, kemudian berkeliling ke rumah istrinya lagi, ini dalam kasus yang sekarang. Kemudian sampai ke rumah Aisyah, dia menduga mereka sudah pergi, ternyata memang sudah pergi. Dan ketika Nabi hendak masuk menjumpai pengantinnya, perempuannya, saya hendak mengikuti Nabi untuk melayani dia apa yang dibutuhkan, tetapi ketika dia sudah masuk ke rumah, dia tutup tirainya. Saat itulah turun ayat hijab. Ini yang diceritakan oleh Anas kepada kita, ayat yang terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 53 tadi, di tengah-tengahnya, di samping juga mengajarkan kepada para sahabat adab berkunjung, bertamu, menghadiri undangan Nabi SAW, makan-makan di rumahnya, adabnya diajarkan oleh Allah dalam ayat Al-Ahzab 53, termasuk di dalamnya ayat tentang hijab. Bila mana kita kaum muslimin itu berhubungan dengan istri-istri Nabi, meminta sesuatu atau mereka ingin menyerahkan sesuatu, hendaklah di belakang tabir. Semenjak itu semuanya di belakang tabir. Ya. Kemudian ketika mereka keluar, maka istri-istri Nabi pun menutup wajahnya, menutup wajah mereka, benar-benar di belakang tabir, benar-benar di belakang tabir, dan tidak lagi dilihat wajah istri-istri Nabi. Dan ini pun di terapkan oleh kaum muslimin karena para sahabat memahami ayat itu bukan khusus untuk istri-istri Nabi, maka penerapan mereka itu terjadi bukan karena mereka salah paham. Kalau sekiranya wanita-wanita sahabat itu salah paham, sebenarnya itu khusus untuk istri-istri Nabi, Maka sudah langsung disampaikan oleh Nabi SAW, wahai wanita-wanita sahabat, istri-istri sahabatku, anak-anak wanita sahabatku, ini sebenarnya untuk istri-istriku saja. Enggak. Karena benarnya pemahaman mereka, maka Nabi SAW biarkan. Dan itulah praktiknya turun-temurun. Dan setelah itu terjadi perbedaan pendapat, apakah kasus apakah hijab itu, cadar itu adalah sebuah kewajiban atau hanya sebatas sunnah. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, ada yang mewajibkan dengan dalil-dalil yang banyak, ada yang mensunnahkan. Kemarin juga kita katakan dari dua pendapat ini kita memilih, karena telah mempelajari memang dalil-dalil mereka, memilih sunnahnya. Ya, sunnahnya memakai cadar. Sudah banyak pendahulu-pendahulu kita, dan kita juga mempelajari alasan-alasan mereka, dalil-dalil mereka, maka kita memilih pendapat ini sunnah. Apalagi dalil yang sangat kuat adalah ketika Nabi dalam haji, ya, dalam masalah haji, dan ini telah kita pelajari. Saat itu kita juga mendukung, menyatakan ini, bahwasanya Nabi berangkat dari Muzdalifah menuju Mina, kemudian di tengah jalan dia didatangi oleh seorang perempuan masih muda, ya. Seorang perempuan yang masih muda, dan dia ketika itu bersama Usamah ibn Zaid, bersama Al-Fadl ibn Abbas. Ya, Al-Fadl ibn Abbas yang diboncengi oleh Nabi dari Muzdalifah menuju Mina. Al-Fadl ibn Abbas masih pemuda, maka dia melihat wanita ini terpesona. Nabi SAW palingkan wajahnya. Ya, palingkan wajahnya. Ini di antara dalil mereka yang mengatakan itu sunnah. Kalau seandainya sekedar itu adalah wajib, maka Nabi langsung katakan ke wanita ini, wahai perempuan, tutup wajahmu. Tetapi bila mana dikhawatirkan fitnah, ada orang yang berhadapan dengan kita dan kita mengkhawatirkan fitnah, maka sikap yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah menunjukkan pandangan. Jangan lihat ke mukanya. Jangan lihat ke mukanya kalau kita mengkhawatirkan fitnah, dan siapa yang tidak terfitnah dengan wanita. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Asal penutup langkah pertama untuk menghindari fitnah adalah jangan lepaskan pandangan. Jangan lepaskan pandangan. Dan juga wanita-wanita yang hendak berhadapan dengan laki-laki, maka hendak juga menjauhi ini, juga mengikuti adab yang diajarkan oleh Allah, yaitu menundukkan pandangan. Karena awalnya memang saling pandang memandang, ya, saling pandang memandang dan saling tatapan, sehingga ini yang akan menjadi perangkap setan. Ini akan menjadi perangkap setan, ya. Walaupun hanya mungkin melalui perantara video call misalnya, ya, melalui media-media sosial sekarang ini sangat mudah. Walaupun tidak berhadapan, tapi sudah dilihat. Ini luar biasa pengaruh dari perkembangan global dalam masalah ini, sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan, banyak hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, terjadi karena dianggap remeh dan seterusnya. Jadi masalah hijab ini tadi telah kita simpulkan, turun ayat hijab pada kasus pada peristiwa pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsyan. Tersisa banyak hadis lagi, apalagi hadis setelah ini, dua hadis, ya. Ya. Kita baca, saya akan bacakan hadis yang sekarang ini. Tiga, pada hakikatnya semua tentang isinya hampir sama dengan hadis-hadis yang telah kita pelajari. Saya hanya sekedar membaca 3430. Ya, Imam Muslim mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Ja'farun yakni bin Sulaiman عن الجعد بن أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام wa taqul inna hadza laka minna qalilun ya Rasulullah. Faqala dha'hu. Thumma qala idhhab fad'u li fulanan wa fulanan wa fulanan wa man laqita wa samma rijala. Qala fada'utu man samma wa man laqitu. Qala qultu li Anas adada kam kanu, adada kam kanu, itu pertanyaan. Qala zuha'a 300. Wa qala li Rasulullah sallam ya Anas hati at-taura. Qala fadakhalu hatta imtala'at as-suffa wal hujratu. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li yatahallaq 'ashratun 'ashratun wal ya'kul kullu insanin mimma yalih. Qala fa akalu hatta shabi'u. Qala fa kharajat ta'ifatun wa dakhalat ta'ifatun hatta akalu kulluhum. Fa qala li ya Anas irfa'. Qala fa rafa'tu fa ma adri hina wada'tu kana akthara faqa'ana. Fa qala li ya Anas irfa. Qala fa rafa'tu fa ma adri hina wada'tu kana akthar am hina rafa'tu. Qala wa jalasa ta'ifun minhum yatahaddathuna fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun wa zawjatuhu muwalliyatun wajhaha ila al-ha'it. Fathaqulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallama ala nisa'i thumma raja'a falamma ra'aw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad raja'a dhannu annahum qad thaqulu alayhi. Qala fabtadaru al-bab fa kharaju kulluhum wa ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta arkha sitra wa dakhala wa ana jalisun fil hujra. Qala falam yalbath illa yasiran hatta kharaja alayya wa unzilat hadhihi al-aya. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qara'ahunna 'alan nas ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina ina walakin idza du'aytum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina li hadith inna dhalikum kana yu'dhin nabiyya ila akhir al-aya. Qala al-Ja'du qala Anas ibn Malik ana ahdathu an-nasi ahdan bihadhihi al-ayat wa hujibna nisa'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hadisnya, kasusnya mungkin kasus yang sama tetapi dengan redaksi yang berbeda. Walimahnya itu pun juga hidangannya dari Anas, dari ibunda Anas yaitu Ummu Sulaim yang mengirimkan makanan undangan. Sebagai kesimpulan sementara, ini juga diantara yang disimpulkan oleh Imam Nawawi dari hadis yang sekarang kita baca, bahwasanya juga disyariatkan bagi orang-orang yang dekat dengan pengantin untuk membantu pengantin dengan hidangan, membantu pengantin dengan menyediakan hidangan, mungkin dengan cara memasaknya atau dengan cara menyediakan bahan-bahannya atau dengan cara menyediakan bahan-bahan dan memasaknya kemudian mengantarkan ke rumahnya seperti yang dilakukan oleh ibunda Anas ibn Malik yaitu Ummu Sulaim. Jadi Nabi SAW dibawa mendapatkan hidangan dari Ummu Sulaim untuk walimah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Anas yang telah membawa hidangan tersebut dari Ummu Sulaim. Kata Nabi kepada Anas, panggil si fulan, undang si fulan, disebutkan Nabi fulan, fulan, fulan, disebutkan daftar undangannya oleh Nabi kepada Anas. Kemudian kata Nabi SAW lebih umum lagi, pokoknya siapa yang kamu jumpai selain dari nama-nama tersebut, undang. Maka saya pertama kali saya prioritaskan yang ada nama-nama undangannya, kemudian siapapun yang saya jumpai saya undang untuk datang ke rumah Nabi. Ternyata kata muridnya Anas bin Malik bertanya, kira-kira jumlahnya berapa kalau kamu kira-kira ketika itu? Kata Anas mengatakan sekitar 300 orang. Ya, 300 orang datang, luar biasa, padahal makanan tidak mungkin untuk 300 orang dari Muslim. Tetapi ini juga di sana tersimpan atau terkandung mukjizat Nabi. Nabi SAW dari sebanyak itu orang diperintahkannya masuk 10-10 orang. Masuk 10 makan sepuas-puasnya, keluar masuk 10 lagi makan sepuas-puasnya, tetapi dari yang bagian dia saja. Jangan mengambil bagian orang. Pokoknya dalam talam kemudian 10 berkumpul, jadi satu nampan itu 10 orang. Satu nampan 10 orang makan di yang makan yang ada di hadapannya. Dan ini adab makan yang dengan adab makan di nampan bersama-sama diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Akhirnya selesai, kenyang semuanya, keluar 10, masuk 10 lagi seperti yang sama, sampai habis semuanya. Setelah itu Nabi Anas diperintah oleh Nabi, coba angkat nampannya. Kata Anas bercerita, saya tidak tahu apakah makan yang ada dalam nampan itu yang lebih banyak ketika saya mengangkatnya atau ketika saya menghidangkannya. Ya, dia merasa, justru terasa oleh Anas bahwasanya ketika dia mengangkatnya setelah makan semua itu lebih banyak daripada ketika dia menghidangkan. Ya. Padahal sudah makan 300-an orang lebih, tetapi hidangan bukan berkurang, justru bertambah. Bukan berkurang, justru bertambah. Ini ringkasan dari hadis yang tadi kita baca, dan insyaallah besok kita akan lanjutkan kembali. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.